Dan itu adalah rafa, yaitu rafa. Wa huwa dan rafa duna di bawahnya nasab dan di bawahnya jar. Fil makna, dalam segi makna. Jadi memang asalnya itu rafa. Tapi kalau dalam segi makna dia yang paling kecil. Wa huwa dan rafa itu duna di bawahnya nasab dan di bawahnya jar bil makna dalam segi maknanya. Wa tafarra'u nasbu dan akan menyabang dari rafa yaitu nasab. Wa tafarra'u nasbi al khafd dan menyabang dari nasab yaitu jar. Jadi jar. Tulis maknanya ini. Kenapa kok dikatakan ada paling kecil dan ada yang paling besar? Makna wa waduna fil makna ada di sikai. Ada di sikai, ya ada enggak? Wala di duna fil makna ada. Ada. Wa waduna fil makna ada. Ya, ya, hah? Di atas. Wa nah, di atasnya. Enggak ada? Enggak ada, ya alhamdulillah. Aidunan nasab wal jar. Aidunan nasab wal jar. Wa innama arrafa dunaha li'anna fin nasbi wal jarri isnadul husn mathalan ila dhamir mawsuf wa yakunu al mawsuf bil husn kullu dhat wa yakunu al mawsuf bil husn kullu dhat bi khilaf al rafa fa inna al isnad yakun lil wasfi faqat wa wasfu kull abla min wasf al ba'd min wasf al ba'd. Coba sekarang kita kasih contoh Hasanun marartu fi zaitin wajhan. Salah sekarang wajhan. Di sini dhamir ka Hasan kembali ke mana? Kembali ke mana? Zaid, ya kan? Berarti kan kembali ke zat kan? Iya apa enggak? Iya enggak. Kalau kita baca Hasana al-wajh, maka dhamir pada Hasan kembali ke Zaid, yaitu zat Zaid. Mencakup, menyeluruh kan? Semuanya zat. Karena huwa kembali ke Zaid, Zaid kan zat. Lain dengan Hasanun al-wajh. Apakah hasil atau dhamirnya? Kan enggak ada dhamir. Fa fasanatan husn kembali ke mana? Ke wajah, ya kan? Dan wajah bagian daripada Zaid, ya kan? Persifatan kul itu lebih dalam, penyandaran kul itu lebih dalam daripada penyandaran sebagian. Ngerti maksudnya? Kalau husn disandarkan kepada al-wajah kan sebagian. Ya enggak? Tapi kalau husn disandarkan ke dhamir, dhamir kembali ke mana? Ke Zaid. Itu kan kul. Itulah rahasianya, rafa itu di bawahnya jar dan nasab dalam segi mana. Meskipun pada dasarnya itu adalah rafa, tapi dalam segi makna berbeda. Berarti kenapa kok berbeda? Karena lihat sanadnya, penyandaran. Penyandaran pada Al-Hasan sendiri. Kalau ketika Al-Ma'mun itu nasab dan jar, tentu fa'ilnya kan dengannya huwa. Dan huwa otomatis kembali ke Zaid. Jelas? Maka ini adalah ada sebuah tulukul. Tapi kalau dia itu rofak ma'mulnya, maka penyandaran bukan kepada Zaid, tapi kepada wajah. Dan wajah adalah ba'at bagian daripada al-kul. Ngerti maksudnya? Maka itulah makna waslu hadil awjui al-rafa wahuwa dunaha fil makna wahuwa dunaha. Jadi asal segi ini adalah tiga, rafa, nasab, dan jar. Tapi asalnya adalah al-rafa. Tapi al-rafa min jihatil makna itu duna di bawahnya. Di bawahnya nasab dan di bawahnya jar. Lu kenapa kok di bawahnya nasab dan di bawahnya jar? Karena di bawah makna ini ayat penisbahan. Penisbahan husn. Ketika rafa itu ke wajah saja. Kan ba'at daripada kul. Tapi kalau kita nafs dan kita jarkan, maka penisbahan husn kembali ke mana? Jarkan wajah kembali ke Zaid. Nah, itulah maksudnya. Penisbahan husn. Ada situ. Hah? Iya. Enggak. Ngerupak tok. Tapi kalau al-wajib dijerkan ketika ada dhamirnya huwa. Qala Musa. Sama aja. Hasanul wajib kan ada dhamirnya huwa kan? Kan kemarin kan kalau nasab dan jer pasti ada dhamir yang kembali ke huwa. Tapi ketika dia rafa' enggak ada dhamirnya. Ya kan? Sudah hilang enggak? Karena enggak ada satu kalimat dua fa'il. Tapi kalau ketika dia rafa, ketika dia nasr atau ketika jar, pasti sifat musyabat memiliki dhamir dan kembali ke mausuf itu pasti. Oke, jelas? Naam. Qala al-musannif rahimahullah. Wasmu tafdil. Wawa as-sifatu ad-dalatu alal musyarakati wa ziyada ka'akrama wa yusta'malu bimin wa mudhafan linakira wa yufradu wa yudhakkar wa bi'al fa yutabiq wa mudhafan lima'rifatin fa wajhan wa la yangsibul maf'ulu mutlaqa wa la yarfa'u fil ghalibi zahira illa fi maslatil quhal annau sabi macam yang ketujuh minal asma dari isim-isim allati ta'malu amal al-fi'il yang beramal amal al-fi'il adalah ismu tafdil. Ismu tafdil Ibnu Isham mengatakan apa ya kawan? Law qala asalu ziyadala ka'ana awla li'anna hunaka fi'lun la yadullu ala tafdil. Naam. Intine saya ditulis. Ada di sisi kayaknya. Ada di sisi? Enggak ada. Enggak ada kok ada terus. Ada. Ismu tafdil. Ada. Ngapa? Afal ziyada. Annahu qadirna lima la tafdilati nahu al-khala wa al-khala wa yumkinu an yujaba bi anna hadhihi al-ibara fil istilahi sarat isman lijali ala ziyada. Iya, iya. Khair insyaAllah. Tulisan gue ini kone ya, puasa ambil ini. Cuma takdirnya berbeda, ini takdir keterangan. Cuma tak berasalnya. Cuma intinya Ibnu Hisham rahimahullah ta'ala memakai ungkapan lebih bagusnya bukan ismu tafdil tapi af'alu ziyadah. Itu intinya. Jadi wafafi ba'li kutub Ibn Hisham yaqul, dari tafsir saya ini, tapi dari guru saya, di sebagian kutubnya Ibn Hisham itu berkata, lau qala afalu ziyadah lakana aula, lebih aula memakai afalu ziyadah. Munutawai afalu ziyadah. Naam. Tapi khair insyaAllah ya. Dikatakan ism takdir juga membabil aghlabiyah, surah Allah. Agetil gak galai bro, tapi ya sebagai ngunuh sini nahu. Sebenarnya kita selesai insyaAllah. Wawa asifatu adalatu alal musyarakati wa ziyadah. Karena itu tuol-tuol jaring-jaring jaga. Wawa dan ism takdir. Isim tafdil adalah asifatu sifat. Ya. Sifat isim tafdil itu sifat kita ini adalah alal musyarakah, yang menunjukkan berserikat. Ini yang berserikat ya. Tapi berserikat dan ada tambahan. Jadi kalau enggak ada berserikat, ya enggak iso, enggak iso. Contoh nih, fulan itu memang bodoh, bodoh nih pol. Anda bilang fulan a'lam min fulan, ya gak iso. Enggak ada perserikatan. Harus perserikatan itu ada, cuma dia lebih. Betul sih deh? Jelas kan ya? Jelas. Contoh nih. Zaid ini enggak salafi. Ini bilang Zaid aslaf min Umar. Umar salafi. Lah, atau Umar enggak salafi. Lah salafi wala nyum salafi, kan ngerti. Nyumnya enggak. Kita katakan Muhammad lebih aslab daripada salah, daripada Zaid. Batil. Karena kalau saya ada musyaraka. Yang adanya ism tafdil itu, kalau memang dia itu salafi, cuma kurang salafinya. Ngerti? Ngerti kan, Pak? Nah, dia itu mau bodoh nih. Bol. Nol buntung, enggak berarti. Dikatakan, fulan Zaid, fulan alam min Zaid. Berarti lah, iso. Jadi harus musyaraka, dan ada sisi ziyadanya. Nahu afdal wa alam wa afar. Biasanya pakai itu bahasa apa? Afal. Walau salah suhalat. Dan isim tafdil itu memiliki tiga keadaan. Halatun yakunu fiha lajiman lifrat wa tadkir. Keadaan yang senantiasa dia itu mufrad dan mudzakkar. Jadi keadaan yang isim tafdil itu senantiasa mufrad dan senantiasa mudzakkar, senantiasa mufrad dan senantiasa mudzakkar. Wa dzalika fi suratain, dan ini ada dua bentuk, dan ini ada dua surah, ada dua bentuk. Ihdahuma, salah satu di antara keduanya. Ayyakuna ba'dahu min jaratan lil mafdul. Setelah isim tafdil itu ada min yang mengejarkan, fungsinya apa? Mengejarkan terhadap yang di mafduli. Mana mafduli bu? Zaid a'lam min amr. Aina fadil Zaid, aina mafdul amr. Kan Zaid kan lebih pintar kan. Amr ini adalah mafdul. Lah, min di sini mengejarkan al mafdul. Jelas? Min di sini mengejarkan al mafdul. Ini kok tidak tinggal 5 menit topnya ini. Nah, kalau seperti ini keadaannya, maka isim tafdilnya wajib dibaca apa? Iya, dibaca. Wajib rofa dan wajib muzakkar. Contoh. Kakaulika Zaidun afdalu min amrin. Afdalu titik ini sekali afdalu. Wazaidani afdalu min amr. Afdalu. Wazaiduna afdalu. Sekali afdalu. Wahindun afdalu. Muzakkar. Walhindani afdalu. Walhindatu afdalu. Wala yajuz ghairu dalik. Isim tafdilnya enggak boleh lebih, enggak boleh apa? Selain daripada itu. Tetap dia mudzakkar dan tetap dia mufrad. Naam. Qala Allahu ta'ala idz qalu la yusufu akhu ahabbu ila mufrad ahabbu. Seharusnya apa ya kawan? Ahabba ya kan? Karena yang sana kan Yusuf dan aku ahabbu ila abina aina min jaro minna. Asalnya min nahnu. Aina lafzul nahnu. Mana nahnu? Saudaranya Yusuf dan saudaranya Yusuf dan saudara-saudaranya Yusuf. Ya enggak? Binyamin kan? Itu aja nih Binyamin kan? Binyamin. Naam. Idh qalu la Yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna ay min nahnu. Wa qala ta'ala kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa aswa'atukum wa asyiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun taksawna kasadaha wa masakinu taradawna suf ahabba ahabba mufrad mudzakkar badal sebelumnya jamak salah apa? Minallah ada min jar kepada maf'ul minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabil fa afrada fil ayatil ula lalu Allah memufradkan pada ayat yang kedua, pada ayat yang pertama, ma'al isnain yaitu musanna, Yusuf dan aku. Wa fi tsaniyati ma'al jama'ah dan ayat yang kedua ma'al jama'ah. Nggih. Terus seterusnya satu lembar ya kan. Berapa ini? 16 menit satu lembar. Orang lain satu lembar iki setengah jam, yo. Nah, kada setengah jam, kada satu jam. Satu jam itu kada kira. Satu setengah. Apa? Pada kabur. Asaniatu yang kedua. Ayakuna mudhafan ila nakirah. Sih ini. Isim tafdili. Mudhaf kepada nakirah. Bicabir. Mudhaf kepada nakir. Nakirah. Mudhaf ila nakirah. Mudhaf ke nakirah. Ini kasih minum ini. Kasih minum ini. Terlalu malam, jangan terlalu malam-malam ya. Belajarnya nanti gak ngantuk. Bismillah. Ayyakuna mudhafan ila nakirah. Fatakul Zaidun afdalu rajul suh afdalu rajul afdal mudhaf kepada rajul nakira ya toh. Naam. Seperti ini maka wajib dia mufrad dan wajib dia mudzakkar. Wa Zaidani afdalu rajulaini wa Zaiduna afdalu rijalin wa Hindun afdalu imra'atin wal Hindani afdalu imra'atain wal Hindatu afdalu niswatin. وحالة يكون فيها مطابقا لموصوف yaitu keadaan yang mencocoki kepada yang disifatinya harus mencocoki mudzakkar mudzakkar wasaw mudzakkar muannats wa muannats musanna wa musannai wa dzalika idza kana bi al kalau ada alnya kalau isim tafdhil mau ada alnya naku zaidun al afdalu wa zaidani al afdalan wa zaiduna al afdaluna wa hindun al fudla wal hindani fudlayat fudlayan. Di sini coba lihat isim tafdhili ono ali al afdal maka dia harus sesuai dengan yang disifati yaitu zaid wa zaidan sesuai yang disifati dengan al afdalan disifati podo sesuai dengan yang di sifati sesuai dengan yang disifati. Wih, jelas ya kan? Jelas? Wa Zaiduna al-afdalun wa Hindun al-fudla wal Hindani fudlayani wal Hindatu fudlayatu al-fuddalu. Jelas ya Allah? Sama kan? Sama soalnya pakai al, soalnya pakai al. Kalau pakai al iku harus sama mufradnya, mudzakarnya dan muannatsnya. Yang nomor tiga. Ndi. Oh iya, ada manunya itu, jamak tasirnya itu. Bisa dua. Fudhala, fudhlayatu atau fudhalu. Itu bentuk jamak sendiri itu. Fudhalu, fudhalu. Sama apa ini? Masa ada jamak tasir ini fu'alu? Hah? Jamak ini. Yang mila, mila antum. Fu'alu. Biasa kalau kata saya ini fudhal ini. Iya lah, istibain tambahan tambahan ilmu ada kita jadi fu'alu. Wa halatam yakunu fiha jaizal wajaini, boleh-boleh, terserah iki, no problem, mau pakai anu terserah dia, santai dia orang ini, bisa sana bisa sini. Yes. Bisa ilmu tabaqo, bisa cocok dan bisa enggak cocok, bisa cocok dan bisa enggak cocok. Wadhalika idza kana mudhafan li ma'rifatin, kapan ini ketika dia mudhaf kepada isim ma'rifat, mudhaf kepada isim ma'rifat, ketika dia mudhaf kepada isim ma'rifat, ketika dia mudhaf kepada isim ma'rifat. Nah, taqul zaidani afdalul qaumi, suf afdalul qaumi, pasim jangan tu afdalul qaumi. Al-Qaum sini Al-Qaum afdalul qaumi, qaumi Al-Qaum. Taqul zaidani afdalul qaumi, in syi'ta qul afdala Al-Qaum. Kau ada masalah karena dia mudhaf kepada isim ma'rifat. Wa kadzalika fil baqi wa adamul mutabaqah afsa. Kalau enggak cocok itu lebih fasih. Enggak cocok itu lebih afsa. Qala Allah Ta'ala wala tajidannahum ahrasan nas. Pakai mufrad kan ya? Badal kan apa annas kan? Harusnya akhrasa apa akhrasai? Akhrasina, akhrasi annas. Ana ya kan? Tapi enggak di sini. Walam yakul akhrasi bil ya. Wa qala Allah Ta'ala wa kadzalika ja'alna fi kulli akabiri fi kulli qaryatin akabira. Pakai jamak ya kan? Mujrimiha akabira, mujrimiha, karena dia mudhaf kepada nakir kepada ma'rifat, mujrimiha. Fatabaqa walam yakul akbar tapi akabira. Pakai jamak, mencocoki soal jamak caca ya podo jamak aja. Yes. Wa wa an ibn Sarrat annahu aujaba adamal mutabaqa. Ibn Sarrat menjelaskan wajib enggak cocok dan ini rudda alai bihadil ayat, terbantah dengan ayat ini. Jelas terbantah dengan ayat ini. Ternyata ayat ini menunjukkan enggak cocok. Menunjukkan cocok mutabaqa. Lanjut. Al-Qur'an cah. Tapi dua-duanya. Iya, be kebanyakan yang ngono. Apalagi karena kebanyakan kan boleh. Boleh dan biasa kalau kaidah nahwu kalau lebih banyak dikatakan afsa gitu. Padha-padha oleh cuma luwes ngluwe akeh iku pakai ngono, makane kan masalah. Baik, terus. Wa asma'u ala annahu la yansifu al-maf'ula bi mutlaqa. Dan mereka telah sepakat bahwasanya isim tafdil tidak bisa menasabkan maful be secara mutlak. Naqul ijma' laisa bi sahih. Terus wa naqul ijma' laisa bi sahih. Faqad khalafa Ahmad ibn Mas'ud fi kitabil badi'. Ahmad ibn Mas'ud. Siapa ibn Mas'ud? Ahmad ibn Mas'ud di kitab al-Badi' juz 2 halaman 126. Ini dari guru saya ini. Titik. Kadzalika Ibn Hisham titik ya, dari guru saya titik. Wa kadzalika Ibn Hisham naqala fil Mughni an ba'dihim. Wa kadzalika Ibn Hisham naqala fil mughni an qawli ba'dihim bijawaz. Jadi Ibn Hisham juga dalam kitab Mughni menukilkan al-jawaz. Loh, satu orang tapi berbeda-beda ya. Di sini menukilkan ittifaq, di Mughni apa? Menukilkan ada khilaf. Jadi ini piye? Ojo dikatakan Ibn Hisham apa? Ya gak ngono, mungkin kawitane dia dapatkan gak ada yang menyelisihi. Setelah itu dia dapatkan mas, ngono sarane cocok cukup diantem no. Sapa sing sempurna? Wong Ibn Hisham kadang-kadang yo ya seperti ini kan, siapa yang sempurna? Di kitabin apa sih? Kita apa ya? Azul siapa? Di kitabil badi'a. Juz 2 halaman 126. Lanjut. Oke, jadi katanya ulama ini sepakat isim tafdhil tidak bisa menasabkan maful bih ya, tidak bisa menasabkan menasabkan terus dari maful bih itu enggak iso. Lihat. Sekarang lanjut. Masih mampu enggak ini? Masih mampu ya, lanjut. Kita ini iki enggak boleh ngantuk iki. Wali hadza qaul iki agak sulit. Wali hadza qaulu fi qaulihi ta'ala inna rabbaka huwa a'lamu man yadhillu an sabili. Kita ini kata-kata a'lam ya rahmatullah. Wali hadza oleh karena ini qaulu mereka-mereka yang mengatakan isim tafdhil enggak bisa menasabkan. Ya, enggak bisa menasabkan maful be. Kita ini wali hadza qalu fi qouli ta'ala inna rabbaka huwa a'lamu man. Sekarang man di sini. Man di sini enggak iso sebagai maful be, ya. Soalnya kan isim tafdhil enggak iso menasabkan. Lihat. Inna sesungguhnya rabbaka rabb kamu. Rabb kamu itu isim inna. Huwa di situ apa bawa rabbnya? Adalah apa? Hah? Zomir pas Basallama halalan Irab A'lamu khobari inna saiki Irab man man di sini. Man di sini kata musanif sini maful be dari fi'il mah makhdhub takdiriono gak itu maful dari man. Kalau secara mana kan sesungguhnya Rab kamu itu lebih ngerti kepada orang yang kamu kan maful be kan unu cara maknai. Tapi karena isim tafdhil gak bisa menasabkan, bagaimana caranya? Ditakdirkan. Jadi langkah jurus kedua ini, jurus kedua takdir. Oke. Kalau jurus ketiga takdir gak ada, gak bisa apa? Jurus apa? Jurus darurat. Jurus tiga. Khairi sallallahan. Inna man ya zili, laisat maf'ulan bi'alam. Dia bukan maf'ulnya man. Ini ala qaul jumhur kan? Ala qaul Ahmad Ibnu Mas'ud ka apa? Iku maf'ul be sudah iku. Maf'ul be iku. Wis sepakat seorang meneliti lagi. Inna man laisat maf'ulan fi alam. Ini. Kenapa kok bukan maf'ul? Kenapa mannya itu kok bukan maf'ul dari alam? Li'annahu la yang sifu al-maf'ula. Tetapi isim tafdhil itu enggak bisa menasabkan maf'ul wala mudhafan ilai. Man di sini juga bukan mudhaf ilai. Enggak bisa dikatakan mudhaf ilai. Sebab li'anna af'al ba'du ma yudhafu ilai. Sebab af'al itu adalah bagian dari mudhaf. Namanya bagian kok dimudhafkan enggak mungkin. Namanya bagian kok dimudhafkan ini. Fayakun takdir Allah itu a'lamul mudhillin. A'lamu la. Jadi hadik man termasuk bagian mudhaf ilaih ya kan? Ya enggak Ivan, lah enggak paham iki lah. Lah ora paham iki. Kita nih alamu man ya dulu ya alamu mudilin, ini masjid mana ini, Man? Man lari kemana ini? Man lari kemana? Hilang. Karena Man ini bagian dari mudah Allah. Ya kan? Jawab lah. Lah, kalau dia bagian dari mudah ilah, gak bisa diartikan dia mudah ilah. Karena dia itu bagian dari mudah ilah yang begini ini. Karena dia bagian dari mudah ilah, oh sejujurnya mudah ilah. Lihat. Lihat. Lianna af'al. Karena af'al, af'al itu, ba'du ma'yudhaf. Sebagian apa-apa yang dimudhofkan ilaih kepadanya, fayakunu takdir a'lamul mudillin, maka takdirnya adalah Allah itu a'lamu al-mudillin, a'lamul mudillin lebih mengerti terhadap orang-orang yang sesat. Lima. Iki mana ya benar gak ini? Hah? Hah? Fahada makna fasad falida layajus. Ditulis. Makna fasad iki. Lain, ditulis sih. Ditulisin sih. Fahada makna fasad falida layajus. Allahu Allah, Allah itu adalah apa? Orang yang paling apa? Hah? Apa? Berarti ini mudah sikit, mudah sikit, ini mudah sikit. Artinya apa? Allah itu paling paling sesatnya dari orang-orang yang sesat. Ini mudah. Berarti berarti gini, lianna kalau kita artikan man ini mudhaf ilaih, ya kan? Kalau kita artikan man ini mudhaf ilaih, berarti a'lam ini sebagai apa? Mudhaf. Ya kan? Jadi sesungguhnya Allah secara kamu itu adalah a'lamu mereka mudhaf ilaih. A'lamul mudhilin, kan? Dan man bagi sebagai mudhaf ilaih, kan? Nah, jadi inna rabbaka secara kamu itu a'lamul mudhillin, paling paling apa? Paling sesatnya apa? Paling apa? Paling pintar, paling pintarnya orang sesat dari orang-orang sesat. Ngerti kan? Sesungguhnya roh kamu itu paling pintarnya orang-orang sesat dari orang-orang yang sesat. Kalau kita artikan alam itu apa? Ilam itu apa? Kalau kita artikan mana itu mudhof, mudhof ilaih. Terus jelas? Maknanya kan rusak. Maka boleh. Maka harus kita artikan man di sini sebagai maf'ul bih, tapi dari fi'il yang di yang dibuang. Kalau kita artikan man di sini maf'ul bih dari a'lam, enggak boleh, karena isim tafdhil itu enggak bisa apa? Menasakkan. Tapi kalau kita artikan dia mudhof ilaih, ya enggak boleh, karena maknanya rusak. Jadi kalau gitu li'anna wala yaku wala wala mudhofan ilaih, dan dia bukan mudhof ilaih. Kenapa kok bukan mudhof ilaih? Li'anna af'al, karena af'al itu, a'lam itu bagian daripada yang disandarkan. Berarti Allah itu paling sesatnya, paling apa? Paling ngertinya orang-orang sesat dari orang-orang yang sesat. Berarti Allah itu adalah orang-orang yang sesat. Maka mana yang rusak? Karena rusak enggak bisa. Maka ditulis. Makanya tulisan ini kita nyatuh aku, kok lima? Kok pernah rusak? Berarti harus diulangi lagi mana yang pertama tadi. Dirujuk lagi. Jadi tulisan ini membantu ketika di awal keliru. Lis wahada. Ditulis mana? Wa li'annau la yang sulwaf'ula wa la murafan ilai. Li'annau af'al ba'du wa yudhafi. Li'annau yu'addi ila makna fasad. Li'annau yu'addi ila makna fasad. Wahuwa Allahu a'lamul mudhillin minal mudhillin. Wahuwa Allahu a'lamul mudhillin minal mudhillin. Fit, sudah.